rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Kita berbeda untuk saling mengisi segala kekurangan kita. Hari-hari dia tak balik.